Mbak Tante Wiwi yang sedang berulang tahun yang ke-17 tahun juga ya. Oke, lagunya Derita di Balik Tawa. Saya panggil vokalis pria kita, ada Wawan Purwada. Betapa harus ku tersenyum sementara hati menangis. Betapa harus ku tertawa sementara hati ku luka. Lagu ini spesial buat yang berulang tahun. Tahun saya, Wiwi Ardeta. Apa Iya, begitulah kiranya kisah seorang penyanyi. Ya. Kadang dari rumah kita punya masalah, semua harus kita buang jauh-jauh. Derita di balik tawa maknanya itu ya.